tidurlah istriku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Ikat tangismu tabahkan hatimu dalam menghadapi hidup yang hampir mati ini. Sesali nasib kita hari ini, lupakan saja beban derita. Marilah kita berdoa. Pasti akan ia dengarkan. Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Koran dan berselimut awan.